إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلقكم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله. Pernah suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan mustaqiman biyadih wa qala hadha sabilullah thumma khatta an yaminihi wa an yasarihi khututan katsiratan wa qala hadhihi as-subul ala kulli sabilin shaytanun yad'u ilayhi halumma halumma fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam فَمَنْ تَرَكَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ دَخَلَ إِلَى سُبُلِ الشَّيْطَانِ. Suatu ketika Ar-Rasul alaihi wassalatu wassalam bersama kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garisan dengan tangan beliau dan berkata, "Hadza sabilullah," ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menggariskan sebuah garisan di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Hadhihi as-subul," ini adalah jalan as-subul, jalan yang banyak. Tidaklah satupun jalan pasti di situ syaitan akan menyeru kepadanya untuk masuk kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman tarakas siratal mustaqim," barang siapa yang meninggalkan as-siratal mustaqim, "dakhala ila subulis syaitan," maka dia akan masuk ke dalam jalan as-syaitan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan tentang as-siratal mustaqim di dalam kitabnya Bada'i'ul Fawaid. Kata beliau rahimahullah, "Siratul mustaqim huwa tariqullah alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rasulihi waja'alahu musilan ilayhi wala tariqa lahum ilayhi siwa balit turuq kulluha masdudatun illa hadha." Siratul mustaqim adalah sebuah jalan yang lurus, sebuah jalan yang lurus yang Allah subhanahu wa ta'ala gariskan kepada hambanya melalui lisan rasulnya, dan Allah azza wa jalla jadikan as-siratal mustaqim adalah jembatan untuk menjembatani hamba untuk sampai dalam keadaan diridhai oleh Allah azza wa jalla. Dan tidak ada jalan lain kecuali harus melewati jalan as-siratal mustaqim. Bahkan semua jalan itu tertutup kecuali as-siratal mustaqim. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka tentunya kewajiban seorang muslim yang muwaffaq, ia berusaha dalam kehidupan dunia ini untuk meniti as-siratal mustaqim, jalan Allah, jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang akan menghantarkan kita ke surganya Allah di yaumul qiyamah. As-siratal mustaqim adalah sebuah jalan yang lurus dan sangat panjang. Bahkan di sana dipenuhi dengan rintangan-rintangan dan cobaan yang Allah siapkan untuk menguji hamba-hambanya. Dengannya Allah siapkan untuk menguji bangsa jin dan manusia. Mereka diuji Allah subhanahu wa ta'ala ketika diperintahkan untuk menguji dan meniti as-siratal mustaqim, yang itu semua tidak bisa dilalui. Tidak ada yang bisa selamat darinya kecuali oleh orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuh lattaba'tumus syaitanu illa qalila. Kalau bukan karena karunia dan keutamaan Allah azza wa jalla, niscaya kalian akan mengikuti syaitan illa qalila, kecuali dari hamba-hambaku yang sedikit. Ayyuhal muslimuna ibadallah, karenanya Allah azza wa jalla memperingatkan kepada kita agar selalu berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk selalu meminta hidayah untuk menuju as-siratal mustaqim. Di dalam surat Al-Fatihah yang biasa kita baca pada rukun salat kita, senantiasa kita meminta doa, selalu kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, berilah kami petunjuk ke jalan as-siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan yang engkau sesatkan. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menafsirkan ayat ini, kata beliau rahimahullah, faman hudiya fi hadzal dar ila siratil mustaqim alladhi arsala bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu hudiya hunaka ila siratil mustaqim al-musil ila jannatihi wa dari thawabih. Barang siapa yang di dalam kehidupan dunia ini telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk untuk bisa meniti as-siratal mustaqim dengan selamat, niscaya di akhirat nanti dia juga bisa meniti as-siratal mustaqim yang menyampaikan dia ke surganya Allahu azza wa jalla. Ketahuilah ayyuhal muslimuna ibadallah, di sana ada beberapa perkara yang dapat menghalangi seorang hamba untuk meniti as-siratal mustaqim. Beberapa perkara yang akan menghalangi dan menutup pintu hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla, sehingga dia tidak mampu untuk meniti as-siratal mustaqim. Kalaupun dia mampu, dia akan terjatuh di tengah jalan, jatuh dalam jurang penyimpangan. 6 sebab yang harus kita hindari agar hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla selalu dalam kehidupan kita. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid dan dinukilkan dari salaf, wa ughliqa babu at-tawfiqi 'anil khalqi min sittati asya. Allah Azza wa Jalla menutup pintu taufik dari hambanya dari 6 perkara atau 6 sebab. Yang pertama, kata beliau rahimahullah, ishtighaluhum bin ni'mah wa adamu syukriha. Mereka sibuk dengan kenikmatan Allah, kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan tidak mensyukurinya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, manusia adalah makhluk yang ingkar pada dasarnya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla, innal insana lakafurun mubin. Sesungguhnya manusia itu ingkar kepada Rabbnya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kenikmatan yang kita rasakan sangatlah banyak. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan sangat banyak, tidak terbatas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan, niscaya kalian tidak akan bisa. Kita ambil sebuah contoh. Kenikmatan yang kita rasakan pada setiap harinya, bahkan kenikmatan ini dirasakan pada setiap detiknya, yaitu kenikmatan kita bisa bernafas. Kenikmatan nafas ini sebagaimana dikatakan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kullu nafasin yataraddadu bina fa huwa ni'matun min ni'amillah azza wa jalla. Nafas yang kita hembuskan pada tiap harinya itu adalah kenikmatan dari Allah azza wa jalla yang patut kita syukuri. Walihada walidzalika fashkuru hadhihi an-ni'mah. Kemudian sebab yang kedua kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, raghbatuhum fil ilmi wa tarkuhumul amal. Cinta dan semangat menuntut ilmu, tetapi tidak cinta untuk semangat dalam meninggalkan ilmu yang didapatkan. Ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita cari dengan susah payah dituntut darinya adalah amalan, bukan semata-mata wawasan. Dan pengetahuan bukan semata-mata diabadikan di dalam kertas, namun dituntut darinya adalah amalan. Oleh karena itu, ilmu, seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa amalan, niscaya Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam kitab beliau Al-Fawaid, "Lau nafa'al ilmu bila amal, lama dhammallahu subhanahu wa ta'ala akhbara ahli al-kitab." Seandainya ilmu itu bermanfaat tanpa amalan, niscaya Allah Azza wa Jalla tidak mencela pendeta-pendeta dari ahlul kitab. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian sebab yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, al-musara'atu ila adh-dhunubi wa ta'khiru at-taubah. Bergegas menuju kemaksiatan dan selalu mentasfif, menunda-nunda taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dosa dan kesalahan adalah merupakan tabiat seorang insan, merupakan tabiat seorang insan. Dosa dan kemaksiatan adalah watak dasar dari seorang manusia. Tidak ada satu hari pun kita lewatkan kecuali kita pasti melakukan dosa di hari tersebut. Kita pasti menyimpan di hari tersebut. Oleh karenanya Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam hadis qudsinya, ya ibadi innakum tukhti'una fil laili wan nahar fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu dan senantiasa terus-menerus melakukan dosa di sepanjang malam dan di sepanjang siang. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka memintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Kemudian sebab yang keempat, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan, al-ightiraru bi suhbati as-salihin wa tarkul iqtida bi fi'alihim. Tertipu dengan keterdekatannya orang saleh dengan orang saleh dan tidak meneladani kepada orang saleh tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Banyak kita jumpai dari kalangan manusia yang berbangga-bangga bahwasannya bapaknya seorang ustaz atau ibunya seorang ustazah, namun ia tidak meneladani dan tidak mencontoh ketakwaan mereka. Ini termasuk penghalang kata Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tatkala sangkakala ditiup oleh Allah Azza wa Jalla, fala ansaba bainahum, tidak ada lagi nasab di antara manusia saat itu, dan tidak ada yang saling bertanya, mana abiku seorang ustaz atau ibuku seorang ustaz. La ansaba bainahum yawma idzin wala yatasaalun. Tidak ada nasab, sesungguhnya nasab itu putus semuanya akan mempertanggungjawab yang ia lakukan di dunia ini. di akhirat nanti yang Allah subhanahu wa ta'ala nilai adalah keistiqomahan dan keikhlasan kita. Allah azza wa jalla berfirman, yawma la yanfa'u malu wa la banun, pada hari yang tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anak. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Rabbnya dengan hati yang selamat. Aqulu ma tasma'un innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemudian sebab yang kelima dan yang keenam, agar sebab yang harus kita hindari agar hidayah dan taufik itu selalu dalam kehidupan kita, idbarud dunya anhum wa hum yattabi'unaha wa iqbalul akhirati alaihim wa hum mu'riduna anha. Dunia semakin lama semakin menjauh, akhirat semakin hari semakin dekat, namun manusia justru meninggalkan dan berpaling dari akhirat tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kalau dunia ini adalah sementara, ketika menyadari bahwasannya negeri yang kekal adalah al-jannah, dia akan menyiapkan bekal secukupnya. Dia akan menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk menghadap Allah Azza wa Jalla di yaumul kiamah nanti. Itulah enam sebab, itulah enam perkara yang Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah simpulkan untuk kita, yang akan menghalangi seorang hamba dari hidayah dari Allah, sehingga dengan itu ia akan jatuh dari as-siratal mustaqim, tidak mampu untuk meniti as-siratal mustaqim, sehingga di dalam meniti as-siratal mustaqim harus memiliki prinsip seperti prinsipnya seorang yang berlomba lari, dan janganlah memiliki prinsip seperti prinsipnya seekor keledai. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan istiqamah di jalan kebenaran dan di atas jalan ilmu, di atas jalan amalan soleh, di atas dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, di atas jalan menasihati dalam hal kebaikan dan kebenaran. Karena dengan itu semua engkau akan menjadi pemenang di dunia ini. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nas'alullaha tabaraka wa ta'ala wal istiqamah wal 'afiyata was salamata fid dunya wal akhirah innahu jawadun karim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.